بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب، kita lanjutkan nahwu al-wadhih pertemuan ke-11 insyaallah. Tanggal jumlah al-ismiyah pada saat ini halaman ke-43. Al-jumlah al-ismiyah. Pekan kemarin kita mempelajari al-jumlah al-fi'liyah, yaitu al-jumlah atau kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Adapun sekarang al-jumlah al-ismiyah itu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Itu bedanya itu aja. Al-jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il dan fa'il. Udah. Kemudian kalau jumlah ismiyah itu susunannya mubtada dan khobar. Oke. Kita mulai dari misal al-amthilah. Ad-daru wasi'ah. Al-jawu mu'tadil. Al-ghubaru tha'ir. Al-shari'u muzdahim. Al-tariqu dayyiqah. Al-fa'ratu mukhtabi'ah. Sekarang antum ulangi istilahnya. Ad-daru wasi'ah. Ad-daru wasi'ah. الجو معتدل الجو معتدل الغبار ثائر الغبار ثائر الشارع مزدحم الشارع مزدحم الطريق ضيقة الطريق ضيقة الفأرة مختبئة الفأرة مختبئة الفأرة مختبئة Al-Fa'ratu Mukhtabi'ah. Ya, santum. Mari kita terjemahkan. Ini Imam Istiqomah datang. Oh, ini Saputra. Oh iya, Imam yang di sini kemarin ya. Baik, kita punya 6 contoh di sini. Kita terjemahkan satu persatu. Ad-daru wasi'ah. Dar itu artinya apa? Dar itu bisa artinya negeri, bisa artinya rumah. Misal darul kutub, darul kolam. Dar istilah dia bisa rumah. Oke. Okay. Ad-daru wasi'ah dengan adanya alif lam. Ad-dar wasi'atun. Wasi'ah artinya luas. Oke. Okay. Sekarang kenapa pakai ta marbutah? Di sini ad-dar di sini mubtada bukan? Ya, mubtada. Kemudian wasi'ah itu khobar. Nah, khobar itu mengikuti mubtada, ya kan? Dari segi muannasnya, dari segi mudzakarnya, dari segi gendernya. Juga mengikuti mubtada dari segi kuantitas jumlahnya. Kalau misalnya satu, ya khobarnya satu. Kalau misalnya dua, khobarnya dua. Kalau misalnya tiga, khobarnya tiga, ya kan? Soalnya kalau misalnya mubtadanya jamak taksir untuk yang tidak berakal itu mungkin khobarnya satu. Dan untuk mu'annas misalnya al-kutubu jamilatun, ya kan? Kitab-kitab itu bagus, indah. Jadi enggak al-kutubu jamilat gitu, enggak. Tapi al-kutubu jamilatun. Tetapi kalau misalnya diulang al-banatu jamilat gitu. Kenapa? Karena al-banat ini memang jamak taksir tapi untuk yang berakal. Hah? Paham enggak di sini? Misalnya yang lain, misalnya At-talamidhu misalnya fi'ilnya apa khabarnya apa? At-talamidhu muta'allimun misalnya. Nah, gitu ya. Atau at-talamidhu zahibun, murid-murid ya laki-laki mereka pergi. Kadaru wasi'at. Ad-dar itu muannats atau mudzakkar? Muannats. Muannats. Baik. Wasi'ah menjadi muannats tak mampu terlihat di akhirnya karena mengikuti ad-dar yang sebenarnya muannats dalam Arabik. Kemudian yang kedua, al-jawu mu'tadil. Al-jaw artinya apa? Cuaca. Oke, okay, al-jaw artinya cuaca. Sekarang al-jaw itu ada alif lam. Ya. Berarti dia tidak boleh ditanwinkan karena sudah ada alif lam. Dia isim, dia mubtada. Dan mubtada rata-rata ada alif lam. Mu'tadil. Mu'tadilun ada tanwin karena tidak ada alif lamnya. Dan dia bukan isim ma'lam. Tapi mu'tadil di sini artinya sejuk, oke. Okay. Jadi normal cuaca, normal sejuk. Nah, mu'tadil ini mudzakkar karena mengikuti mubtada'nya al-jaw mudzakkar. Nah, kamu mu'tadil menjadi mudzakkar. Tapi misalnya kalau ana bilang fikri mu'tadil. Fikri mu'tadil. Artinya apa? Fikri normal. Bukan sejuk. Jadi tergantung dari kalimat mu'tadilnya maksudnya apa. Al-jawu mu'tadil boleh. Oke, kemudian yang ketiga al-ghubaru sa'ir. Al-ghubaru sa'irun, al-ghubaru sa'ir. Artinya apa? Al-ghubar artinya? Debu-debu. Waalaikumsalam. Debu-debu dilewatin itu Saputra itu kecewa dia. Enggak, sakitnya tuh di Pak Muslim juga dilewatin masyaallah. Al-ghubaru mana dilewatin masyaallah. Al-ghubaru sa'irun. Al-ghubar itu ghubar tuh yang biasa di misalnya kita musim panas itu debu yang berterbangan. Ya sa'ir itu yang seperti berterbangan seperti itu. Sa'ir, oke. Kemudian al-ghubar itu meskipun banyak nanti jumlahnya, tapi dia tidak mu'annas. Kemudian yang keempat asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u muzdahim. Anu mesti nanti gitu, jangan ngalahin Pak Muslim. Asy-syari'u muzdahim. Syari' artinya jalan, bukan pembuat syariat di sini maksudnya. Benar, syari' salah satu artinya adalah yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang maksud di sini adalah jalan. Jalan itu muzdahim. Muzdahim artinya crowded atau crowded. Penuh, sesak. Enggak, bukan macet. Enggak mesti macet. Kalau macet itu muta'attil. Muzdahim di sini adalah penuh, banyak. Kira-kira kita mau lagi belinya di mana lagi ya? Di sana enggak ada, masih cetak minggu depan katanya baru ada. Di mana lagi anda tahu pembelian kitab Nahwadi atau kitab Rinanya? Itu hasil print itu. Hasil print tapi Hah? Cetaknya enggak cetak. Di mana? Tempatnya habis sih. Enggak tahu. Berapa kan? 30. Oke. Okay. Mungkin bisa mesen ini. Hari Purnyawa di waktu. Iya, tapi bisa aja salah. Oke, asy-syari'u muzdahimun. Kemudian kelima, al-tariqu. Enggak apa kita? Ini ada tak perbuatan. Kusiratanya. Tapi sih al-tariqu yang lebih cocok al-tariqu. Tariqah itu benar artinya cara, tapi dia cara yang makna kok tariqah itu. Paham gak bedanya yang tariq dengan tariqah? Tariq artinya way. Tariqah artinya way juga. Tapi tariq way itu way yang bersifat physical, way, jalan. Ya seperti syariah. Nah. Tapi tariq itu bisa lebih umum. Kalau syariah itu jalan yang besar biasanya. Seperti boulevard atau jalan raya. Itu syariah itu. Nah kalau misalnya tariq, itu bisa tariq yang gang bisa. Dan syari' itu termasuk tariq gitu kan. Nah jadi kalau misalnya tariqah itu lebih tepat ke way yang bermakna cara kalau Indonesianya. Metodologi, metode, cara. Tariqah pakai tak. Tapi kalau misalnya tariqah itu jalan yang bersifat fisikal gitu. Masyur lah jalan. Tapi bisa mu'anas. Hah? Bisa mu'anas ini, di sini mu'anas. Mu'anas karena jawabannya. Enggak, karena emang begitu aja udah. Karena ada beberapa hal yang mu'annas tapi enggak dijelaskan kenapa. Seperti adar itu tadi. Dan itu enggak masalah. Seperti ard ya kan? Ard. Bumi. Syams juga. Dan komar itu apa komar? Aduh. Ada si Tegario Tata nih. Dia datang juga Tata. tata ini pak, kaum muslim tata es pak. Komik Petruk. Oke. Okay. Saya kembali ke laptop, Otoriko doyiko, doyiko nih ya, sempit. Kalau misalnya dikatain otoriko tuh doyiko itu kurang tepat. Metode itu sempit, ya kurang tepat. Jalan, gang kali ini. Gang itu mungkin bilang gang atau jalan itu sempit. Kemudian alfa ratu. Dia juara satu mas. Iya. Juara satu dilempar gitu. Alfa ratu muhtabi'ah. Waalaikumsalam. Alfa ratu muhtabi'ah. Antum bawa siapa ya, Bang? Ini siapa ya? Hah? Antum siapa antum? Saya Pak Rizki. Rizki Ramadan. Rizki Septian. Hah? Temennya Tata. Iya. Ah, cuekin yang berat. Wah, benar-benar ini. Didikannya Tata ini benar-benar. Alfa Rotu sekarang, Rizki. Alfa Rotu artinya tikus, Rizki. Alfa Rotu, tikus. Tikus itu muhtabi'ah. Muhtabi'ah itu hiding. Bersembunyi. Kalau misalnya kita lihat ad-dar, al-jaw, al-ghubar, as-syari', at-thariq, al-faro, itu isim semua bukan? Isim. Tapi mereka adalah isim menunjukkan imma jamid, benda mati, atau nabat misalnya, enggak ada adam di sini, atau haiwan, ya kan? Yang kita udah pernah pelajari tentang ajza'ul jumlah. Tentang ajza'ul jumlah. Tentang isim. Ya kan? Ada fi'il, ada isim, ada harf. Nah, isim itu apa? Yama yadulu ala nabatin, aw hayawanin, aw jamidin, aw syai'in akhor, ayu syai'in akhor. Nah, di sini ad-dar itu menunjukkan apa? Benda mati bukan? Jamad. Kemudian al-jaw menunjukkan jamad. Al-ghubar menunjukkan jamad. Asy-syari' menunjukkan jamad. Al-tariq menunjukkan jamad. Al-fa'ratu menunjukkan hayawan. Semuanya isim. Diawali dengan isim. Dengan adanya alif lam tanda-tandanya. Sekarang apakah yang kata keduanya di tiap contoh ini bukan isim? Kata keduanya seperti wasi'ah, mu'tadil, sa'ir, muzdahim, dayyiqah, muhtabi. Apakah itu semua bukan isim? Isim semua. Baik, isim semua itu. Tapi mereka semua adalah sifat. Ya enggak? Misalnya wasi'ah, luas, mu'tadil, standar, normal, sa'ir, sa'ir itu berkecamuk, ya. Muzdahim, ramai, crowdy, dhayiqa, sempit, muhtabi'ah, bersembunyi, itu semua sifat untuk isim sebelumnya. Tapi dia posisi nahwinya di sini bukan sebagai sifat, melainkan sebagai khobar, ingat itu. Sebagai khobar. Jadi khobar itu mengikuti mu'annas muzakkarnya mubtada. Dari segi taknis tazkirnya, gendernya, dan dari segi kuantitasnya. Tapi dari segi nakirah dan ma'rifahnya tidak mengikuti. Bisa dimaknai. Dari segi ma'rifah dan nakirahnya tidak mengikuti. Seperti ad-dar wasi'ah. Ad-dar di sini ma'rifah kan adanya alif lam. Wasi'ah nakirah. Kalau misalnya antum bilang ad-darul wasi'atu, itu malah berpotensi menjadi sifat mausuf, enggak jadi jumlah mufidah nanti. Jadi itu bedakan misalnya ad-dar wasi'ah dengan ad-darul wasi'ah. Itu bedanya kalau misalnya diterjemahkan berarti ad-daru wasi'atun artinya rumah itu luas. Tetapi kalau ad-darul wasi'atu terjemahannya rumah luas itu harus ada tambahannya. Gitu kan? Jadi satu kali satu gabungan ad-darul wasi'atu harus ada tambahannya. Ah, bisa lah jamilah. Ad-darul wasi'atu jamilah misalnya. Nah, itu baru mubtada khobar. Jadi ad-dar itu mubtada marfu'un bi dhamma. Kemudian al-wasi'ah itu adalah sifat marfu' bidhamma, nah, kemudian jamilah itu sebagai khobar marfu bidhamma. Nah gitu. Juga jauh mu'tadil. Jadi itu bedanya antara sifat dan mausuf dengan mubtada dan khobar. Jadi sifat itu mengikuti mausufnya dari tiga sisi. Dari segi gender, dari segi kuantitas, dan dari segi ma'rifah dan nakirah. Tetapi kalau misalnya mubtada dan khobar, khobar itu mengikuti mubtada dari dua sisi aja, yaitu gender dan kuantitas saja. Adapun ma'rifah nakirah enggak. Khobar itu mostly rata-rata nakirah, khobar ya. Rata-rata nakirah. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat wasi'ah, mu'tadil, tha'ir, muzdahim, dhaifah, mukhtabi'ah, itu semua dalam sorof itu mereka wazannya wazan isim fa'il. Coba ini misalnya wasi'ah. Dari kata wasi'a yasa'u. Wasi'a yasa'u was'an wasi'un mausu'un. Kemudian sa' la tasa'. Nah, wasi'a yasa'u was'an wasi'un itu isim fa'il dalam ilmu sharaf. Wazannya wazan apa? Wazan fa'il. Lihat di sini wasi'un, ya kan? Fa'ilun, ya kan? Sama. Fa'ilun wasi'un. Wasi'a yasa'u was'an wasi'un. Nah, kalau misalnya nanti tasrif wasi'un dicacah lagi wasi'un, wasi'ani, wasi'una, wasi'atun. Nah, wasi'atun berarti muannas. Wasi'atani, wasi'atun, seperti itu dalam ilmu sharaf. Nah, misalnya mu'tadil ini isim fa'il juga dalam ilmu sharaf wazannya. Dari kata i'tadala ya'tadilu i'tidalan, mu'tadilun, mu'tadalun, i'tadilla ta'tadila, dan seterusnya. I'tadala fi'il madinya, ya'tadilu fi'il mudarinya, i'tidalan, i'tidal itu masdar, bukan isim masdar, itu masdarnya. Kemudian isim fa'ilnya mu'tadilun, isim maf'ulnya mu'tadalun. Mu'tadilun isim fa'il. Isim fa'il dalam sharaf, tapi dalam nahwu ini posisi bukan sebagai fa'il, melainkan sebagai khobar terhadap mubtada ismi al-jaw. Kayak mu'tadilun, mu'tadilani, mu'tadiluna, mu'tadilatun, mu'tadilatani, mu'tadilatun. Gitu. Kemudian juga sa'ir. Dari kata saro yathiru, saro yathuru, sauran, sairun, mausurun, sur la tasur. Jadi setelah masdar ada sairun ya. Kalau misalnya dicacah lagi sairun, saironi, sairuna, sairotun, sairotani, sairotun. Gitu. Ada jin tomang datang siapa? Dari jauh, dari bawa roket dia, dari Bekasi. Dari Bekasi. Salat tahajudnya di roket mungkin. Yang keempat, asy-syari'u muzdahimun. Muzdahimun itu juga bentuk isim fa'il dalam sharaf. Muzdahimun izdahama yazdahimu izdihaman muzdahimun muzdahamun izdahim la tazdahim. Muzdahimun isim fa'il. Dicacah lagi muzdahimun, muzdahimani, muzdahimuna, muzdahimatun, muzdahimatani, muzdahimatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlambat, senyum-senyum. Masya Allah. Antum senyian bro, kasihan. Hadiah buat Pak Muslim. Besok-besok palanya maju dia kalau misal kayak gini terus. Kena gini kan palanya maju terus kena angin. Masya Allah ini, masya Allah hadiah ini Pak Muslim mau makanan, mau makanan, buat stempel, buat mentahwir orang ya. Dicap dulu. Asy-syari'u muzdahimun. Muzdahimun artinya apa tadi? Ramai. Oke. Okay. Kemudian at-thariqu dayyiqatun. Dayyiqatun juga isim fa'il. dari kata doko yadiku doyikon doyikun madyukun, bisa juga madukun, madyukun dik la tadik syabdi syabdi ya doyikun doyikani doyikuna doyikatun doyikatani doyikatun seperti itu. Sumpak dia kucing. Jadi doyikun mutadoyik artinya sumpak. Ana mutadoyik gitu. Ana sumpak. 6. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Mukhtabi'ah juga isim fa'il dalam sarafnya. Jadi kita ikhtaba'ah yakhtabi'u ikhtiba'an mukhtabi'un mukhtaba'un. Mukhtabi'un mukhtabi'ani mukhtabi'una mukhtabi'atun mukhtabi'atani mukhtabi'atun seperti itu. Jadi makanya antum kalau belajar sorof, wah itu masya Allah enak jadinya. Nah tetapi yang tadi ad-dar itu dia tidak bisa di darun, daroni, daruna, darotun, enggak. Tapi dia cukup darun, daroni, apa jamaknya dar apa? Ana lupa bim, idah, masya Allah lupa. Oke, okay, udah kita selesai. Daura? Bukan, bukan daura. Daulah? Jauh banget bro, daulah. Daulah itu beda. Ntar jadi ISIS lagi. Nah. Oke, okay. Udah. Jadi itu pahami udah selesai. Al-jumlah al-ismiyah yaitu kalimat yang didahului dengan isim. Atau nanti ada kaidah yang lebih tepat. Al-bahf. Al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismain awaluhuma mubtada wa thani khobar wa li anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bism tusamma jumlatan ismiyah. Misal-misal yang telah berlalu al-amthilatus sabiqatu. As-sabiqah juga dalam wazan sorfnya isim fa'il, ya kan? Sabiqun fa'ilun, ya kan? Amsilah jamak dari misal. Misal-misal yang telah berlalu di atas tadi. Kulluha semuanya. Badal. Kulluha semuanya. Jumalun mufidatun. Syuf, jumalun itu jamak taksir. Kalimat-kalimat yang memberikan faedah. Jumal mufidah. Kita udah belajar-belajar. Al-amthilatu sabiqatu kulluha mubtada. Jumal mufidah khobar, iya enggak? Berarti kalimat al-amthilatu sabiqatu kulluha jumlatun jumalun mufidatun itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena dia didahului oleh isim dan juga apa? Mubtada dan khobar. Ini main i'rab langsung, masya Allah. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismain. Dan kullu setiap satu minha darinya ha di sini kembali ke mana? Jumlah jumal mufidah atau amsilah sabiqah? Dua-duanya benar. Bisa antum setiap dari jumlah mufidah tadi bisa juga. Setiap dari misal-misal yang berlalu bisa juga. Keduanya oke. Tapi mau lebih bagus amsilah sabiqah. Oke. Setiap satu dari semua misal-misal itu murakkabatun min ismain tek tek tek tek tek tek tek. Yaitu tersusun dari dua isim. Lihat. Kullu wahidatin minha mubtada murakkabatun min ismain khobar. Ya. Berarti jumlah ismi atau fi'il ya? Ismi ya, kita udah praktik udah. Dari ini bahas kita udah praktik. Ada dua kalimat. Amsilah sabiqah kulluha jumlatun mufidah. Kullu wahidatin minha murakkabah min ismain. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah ismiyah. Ini mubtada khobar, ini mubtada khobar. Ya, kalau antum perhatikan. Nah. Terus tadi kan ana bilang kalau misalnya sifat khobar itu berupa sifat, ya, maka dia mengikuti mubtada dari segi gender dan dari segi kuantitas. lihat yang pertama misalnya al-amthilatus sabiqatu jumalun mufidatun. Misal-misal yang telah berlalu tadi adalah jumal mufidah. Jumal ini sifat atau bukan? Bukan. Bukan. Nah, maka dia tidak mengikuti ini sebenarnya, enggak mengikuti ini. Apa namanya? Mubtada'nya jumal. Nah, ya, tapi yang kedua kullu wahidatin minha murakkabatun min ismain. Murakkabah ini sifat. Dia dalam sorofnya berwazan isim maf'ul dari kata rokkaba yurokkibu tarkiban murokkibun murokkabun rokkib latur murokkabun jahal murokkab murokkab itu isim maf'ul sifat. Oke. Awaluhuma mubtada. Siapa yang bisa awaluhuma mubtada satu kalimat bukan jumlah mufida bukan? Ya jumlah mufida bukan, awal huma mubtada itu jumlah mufida bukan, kalimat sempurna bukan? Ya. Dia diawali dengan isim atau fi'il? Isim. Kalau kita perhatikan awal huma mubtada itu mubtada khobar bukan? Mubtada dan khobar. Mubtada di mana? Awal huma khobar di mana? Mubtada. Gitu. Berarti ini jumlah fi'liyah atau isimiyah? Isimiyah. Coba langsung praktek di sini, masya Allah. Kemudian wasani khobar. Yang kedua adalah khobar. Jumlah ismi atau fi'liyah? Ismiya. Kenapa? Karena mereka berdua mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Asani. Khobarnya mana? Khobar. Jumlah ismi ya. Wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin. Wali anna dan kerana kulla jumlatin setiap kalimat min hadhil jumali min dari setiap kalimat ini mabdu'atun bismin diawali dengan isim diawali dengan isim. Sekarang kalimat li anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin bismin itu jumlah ismi atau fi'liyah? Kenapa ismiyah? Karena susunannya mubtada dan khobar. Walaupun kemudian karena ketemu dengan li'anna beramal apa menasabkan isim dan merofakkan khobar, maka mubtadanya berubah menjadi isim li'anna. Jadi aslinya kan susunannya gini. Kullu jumlatin min hadhil jumah jumal mabdu'ah bismin. Mubtada'i mana? Kullu jumlatin min hadhil jumal. Itu mubtada. Mabdu'atun bismin khobar. Akan menjadi jumlah ismiyah karena tersusun dengan apa? Mubtada dan khobar. Tapi kemudian karena datang li'anna, maka mubtada di sini posisi nahunya bukan mubtada lagi melainkan jadi isim inna. Makanya di sini kulla bukan kullu. Kenapa? Karena sebelumnya li'anna dan setelah li'anna itu isim yang kemudian difathahkan akhirannya. Ya, li'annallaha misalnya. Li'annal mudarrisa. Li'anna kulla jumlatin. Li'anna kulla mudarrisin. Ya, waktu. Karena li'anna itu mempunyai amalan dia memfathahkan isim dan merfa'kan khobar. Jadi isim dan khobar. Aslinya isim itu mubtada. Di sini li anna kulla jumlatin min hadhil jumal kulla jumlatin min hadhil jumal ini seperti mubtada. Kemudian mabdu'atun bismin itu adalah khobar. Makanya pas di sini matching dah. Jumlah ismi atau fi'liyah? Ismi ya walhamdulillah. Sekarang kalau misalnya kita bilang tusamma jumlatan ismiyatan. Itu jumlah mufidah enggak? Jumlah? Jumlah mufidah enggak? Belum, bentar. Sebelum kita ke jumlah fi'liyah atau ismiyah belum, bentar. Tusamma jumlatan ismiyah. Udah gitu aja. Itu jumlah mufidah enggak? Belum termasuk jumlah mufidah karena enggak memberikan faedah kalau dia independenkan. Kalau dimerdekakan, disendirikan dia enggak tusamma jumlah mufidah. Apa tiba-tiba antum ngomong itu sama jumlah mufidah? Ah, enggak memberikan faedah. Kenapa? Karena tidak diketahui fa'ilnya. Kalau misalnya kita kata tusamma hadhil jumlah jumlatan ismiyatan, itu baru bisa. Kenapa? Karena tersusun dengan fi'il dan fa'il, predikat dan subjek. Di sinilah ibu fa'il sebenarnya, tapi fi'il dan fa'il. Oke. Okay. Nah, yang seperti ini, qatu tusamma hadhil jumlatu jumlatan mufidatan, itu berarti jumlah ismi atau fi'liyah. Karena pertama didahului dengan fi'il. Kemudian yang kedua, atau tarkibnya susunannya adalah fi'il dan fa'il, bukan mubtada dan khobar. Oke. Dah paham di sini? Lihat kaidah insyaallah terus. Yang mana bro? Yang mana? Karena dia mudhafun ilai, sebelumnya ada mudhaf yaitu kulla sebagai isim dari li'anna. Ya. Jadi kulla itu i'rabnya ismu li'anna atau ismu anna boleh. Ismu li'anna mansubun bil fathah. Oke. Wa huwa mudhaf. Jumlatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. Jadi mudhaf ilaihi harus selalu kasrah. Oke. Al-qaidah Usama bin Laden, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Dah. Itu apa itu? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah gimana? Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Udah hafalin itu? Bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah apa? Jumlah fi'liyah dulu. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Kalau jumlah ismiyah, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Ya, jadi kalau jumlah fi'liyah itu awalnya apa? Awalnya fi'il, kemudian baru isim fa'il, ya itu fa'ilnya, isim. Kalau misalnya jumlah ismiyah itu berarti diawali dengan isim dan isim. Tapi bisa juga isim dan fi'il. Ayo gimana? Contoh. Contoh misalnya contoh gimana? Ana bisa Hashim, alhamdulillah. Alhamdulillah ini jumlah ismi atau fi'il ya? Ismi. Ismi ya. Oke, karena mubtada dan khobar. Alhamdu itu mubtada. Lillah di sini jar majrur muta'alliq bi khobar mahdzuf. Khobari mahdzuf. Alhamdulillahi. Alhamdu kainun lillah itu ya. Kainun itu khobar mahdzuf. Oke, lillah jar majrur atau anggap itu khobar posisinya. Sekarang antum menjawab. Oh, jawabannya. Yarhamukallah. Yarhamukallah, ya kan? Diawali dengan fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Yarhamu ka maf'ul, kemudian Allahu azza wa jalla fal jalalah fa'il marfu'. Fa'il. Berarti ya ini yarhamukallah itu di sini sebagai jumlah fi'liyah. Al jumlatul lati tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Fa'ilinnya ada enggak? Ada, Allah Subhanahu wa taala kelihatan. Ketahuan di sini ada lafalnya. Berarti yarhamukallah Allah. Menjadi jumlah fi'liyah, oke? Baik. Tapi kalau misalnya Anda bilang Allah yarhamuk. Ini enggak berkaitan hukum bukan, tapi berkaitan i'rabnya. Allahu yarhamuk. Maknanya sama enggak dengan yarhamukallah? Sama aja. Tapi ada dalalah yang lebih beda, yang beda. Kok yarhamukallah itu kan dengan diawali dengan fi'il, menunjukkan ad-dawam wal istimrar, yaitu penerusan terus, semoga Allah merahmatimu terus gitu. Tapi kalau sudah Allah yarhamuk itu bahwasanya semoga Allah benar-benar merahmatimu, itu bedanya gitu. Dari segi dalalah ini bukan nahu jadinya, ke balaghah atau semacamnya. Allahu yarhamuk, benar enggak itu kalimat? Benar. Diawali dengan isim bukan? Berarti sih problemnya diawali dengan isim di sini. Berarti jumlah isimnya bukan? Bukan atau iya? Diawali dengan isim, jumlah ismiyah bukan? Diawali dengan isim. Allah yarhamuk, Allah Subhanahu wa taala isim di sini. Yarhamuk fi'il ya kan? Nah, kalau dibalik seperti itu, Allah berarti di sini bukan sebagai fa'il. Sebagai mubtada. Yarhamuk di sini gimana i'rabnya? Yarhamuk di sini fi'il mudhari marfu'un bidhammati wa 'alamat raf'ihi dhammatu dhahirah fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wal kaf dhamirun mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik, ya Allahu yarhamuk. Allah di sini mubtada marfu' bidhammah, sudah jelas? Yarhamu di sini kalimat. Jadi semua kalimat di sini berarti termasuk fi'il dan juga fa'ilnya itu dhamir mustatir jawazan, itu semuanya itu berposisi sebagai khobar. Berarti mubtada dan khobar. Berarti jumlah ismiyah. Kalau misalnya bilang yarhamukallah jumlah fi'liyah. Kenapa? Li'anna al-jumlah, li'anna tilka al-jumlah, al-jumlatul lati tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Tapi kalau misalnya kamu bilang Allahu yarhamuk atau Allah yahdik, ya itu jumlah ismiyah. Li'anna hadhil jumlah tatarakabu min mubtada'in wa khobar. Paham gak? Paham itu. Hari Imam Istiqomah. Tata paham? Mulai paham? Atau agak confused? Agak confused. Oke, okay. just get used to it. Biasakan confused sampai antum gak bisa paham apa-apa. Antum harus dengerin rekaman kita dong. Rekaman kita yang sorof yang nahwu itu yang weekdays antum download. Atau antum kopas di sini gak apa-apa. Jar 1000. Antum download gak apa-apa. Hah? Antum paham? Imam? Alim? Iman? Pak Muslim paham, Pak Muslim? Alhamdulillah gitu Anas. Bukan insyaallah. Ini Ruwaida. Siapa sih namanya? Rohaye, ah? Rizki. Paham antum tadi yang kita jelasin jumlah-jumlah itu? Belum paham. Antum dari UNJ, bukan? Dari luar. Oke. Okay. Antum ini tafsir-tafsir itu, bukan? Oh, void. Ntar ada berarti itu. Absen dulu. Oh, tafsir yang di Rawa Bambu ikut, teman. Enggak. Antum siapa, Antum? Ini, Salman paham gak, Salman? Berarti yang belum paham, yang kurang paham adalah Sumenep. Siapa namanya sih? Rizky sama Tata ya. Tata, kayak gimana Tata cara memahamkan Antum? Antum dari Bekasi ya? Antum jadi dari Bekasi? Pakai lagu masih paham dia. Oh iya, pakai lagu ya. Kullu jumlatin tarfa'u min mubtada' wa khobar tusamma jumlatan ismiyatan kullu jumlatin. Doraemon. Gimana cara memahamkan Antum, bro? Coba di sini kita ini Tata dan juga Iman. Siapa itu tadi Sumenep itu? Madura itu, ah? Rizki ya. Antum dari Madura, Rizki? Oh, Sunda, jauh banget berarti, Masya. Tapi masih satu pulau Jawa, enggak apa-apa. Beda pulau. Ah, beda. Oh iya, beda pulau. Tapi masih ada lah. Ada sama Indonesia. ada kalimat ya, Bro. Kalimat bahasa Arab itu jumlah. Nah, jumlah itu ada dua jenis, Bro. Ada jenis jumlah ismiyah, ada jenis jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dulu. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Fi'il itu kata kerja artinya. Isim itu isim, kata benda atau semacamnya. Nah, sekarang kalimat kata kerja dan kalimat kata benda. Kalimat kata kerja adalah kalimat yang didahului dengan kata kerja. Gampang kan? So, kalimat kata kerja didahului dengan kata kerja, yaitu berarti dia tersusun dengan kata kerja dan subjek pelakunya, predikat dan subjek. Nah, SP misalnya, surat pernyataan. SP subjek dan predicate. Nah, gitu kan? Misalnya Tata mengaum. Nah bahasa Arabnya za'aro Tata misalnya. Tata mengaum. Mau kan kok ketahuan keras banget gitu. Mbak, muka pun kadang lebih besar mulutnya nanti. Tata mengaum misalnya. Nah, atau Tata tertawa. Nah, dohika Tata. diawali dengan apa? Dengan fi'il. Dengan fi'il dan kemudian baru fa'ilnya, subjek pelakunya, itu tata. Ya. Oke. Jadi kali jumlah atau kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang tersusun dengan, terkomposisikan dengan susunannya itu urut fi'il kemudian baru fa'ilnya. Dhahika tata misalnya. Contoh lain tadi yarhamukallah. Fi'il dulu kan yarhamu. Nah, atau rahimahullah. Fi'il dulu bukan rahimah. Fi'il dulu. Allah di sini adalah fa'il. Contoh lain misalnya apa? Yahdikumullah. Contoh lain apa misalnya? Barakallahu fik, barakallahu lak, barakallahu apa lagi selagi? Oke, jazakumullahu khairan, boleh. Qatalakallah misalnya. Semoga Allah mematikanmu. Ada di situ qatalakallah, ada doa seperti itu. Kemudian la'anallah, la'anatullahi alaihi, enggak, itu jumlah ismiyah. La'anat itu adalah isim masdar. Dia masdar. Dan masdar adalah isim. Kalau misalnya la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. La'ana di sini fi'il madhi, berarti jumlah fi'liyah. La'anahullah. Ya kan? Kemudian misalnya yang lain, a'anahullah, semoga Allah membantunya, menolongnya. Contoh lain misalnya apa? Hafizahullah, benar. Radiyallahu anhu, benar. Sallallahu alaihi wasallam, benar. Qala Allah wa qala Rasul, seperti yang di Radio Rojak sering kayak gitu. Nah, itu jumlah fi'liyah. Paham gak disini tuh? Kalau antum, antum paham? Masih belum, belum connect? Kemana aja bro antum? Udah antum beli ini dah. Susah banget. Enggak. Iya benar, enggak, tapi enggak, antum belum connect ini. Belum. Oh, baru-baru nyerap ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau misalnya gitu, kalau misalnya baru berarti antum dimaklumi, enggak tahu. Tapi antum bakal tahu enggak nanti? Jika Allah berkehendak ya. Jika tidak gimana? Nah, kan masalah jadinya. Coba tata antum pahamkan dia. Biasanya orang yang sama-sama gak paham itu bisa saling memahami. Ya bisa memahami satu sama lain. Iya, karena lebih mengerti perasaan orang yang gak paham sama-sama gak paham. Coba tata, antum jelaskan. Atau antum jelaskan di balik layar aja ya, biar bisa lebih berduaan lagi. Kalau misalnya kita susah kalau misalnya gini ya, lebih intim lagi biar antum menjelaskannya lebih kena sasaran di hatinya, oke? Sentuhlah dia pada tepat pada hatinya ya. Jadi tata tadi jumlah fi'liyah antum dapat, kalau jumlah fi'liyah antum ngerti, maka jumlah ismiyah antum juga ngerti. Ya, itu yang diawali dengan isim, dan itu merupakan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kita udah pernah pelajari belum? Udah pernah? Udah pernah, sebelumnya bahkan 2 minggu lalu mungkin. 2 minggu lalu bukan? Iya. Jadi antum dengerin rekamannya ya. Kemudian misalnya antum pergi kerja, itu dengerin sebelum antum ke tempat listrik itu, antum dengerin. Dengerin kajiannya walaupun gharib gitu, walaupun aneh, tapi dengerin kajiannya. Naik motor dengerin kajiannya, main badminton apa ngapain sebelum tidur. Yang penting antum dalam sepakan ini, ana tugaskan antum untuk membiarkan suara ana mengaum-ngaum di pikiran antum. Kebawa mimpi, ya, kebawa mimpi, nanti kebawa mimpi kemudian memimpikan anak, itu nggak apa-apa. Nah, itu mungkin bisa menjadi mimpi terbaik dalam hidup antum pada malam itu saja. Ya Pak Muslim. Anda belum pernah mimpin. Karena nggak mau dimimpin antum Pak, jangan. Anda takut di macam-macam ini. Mimpi antum jangan. Gak usah lah. Kita cukup bertemu di sini aja Pak, di hujan di mimpi. Oke, tamrinat sekarang. Tamrinat artinya apa tamrinat? Artinya ya, tadriba atau pelatihan. Yang pertama kawin. Kawin. Gabungkan, bentuklah jumalan ismiyatan Jumlah ismiyah itu artinya kalimat-kalimat jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Bentuklah, bikinlah, susunlah jumlah ismiyah. Biwad'i akhbarin lil mubtada'atil atiyah. Dengan cara apa? Wad'. Menaruh. Menulis apa? Ya, menulis khabar-khabar untuk mubtada-mubtada berikut. So, di sini berarti kita punya nakhlah. Itu semua mubtada. Itu mubtada, bukan? An-nakhlatu apa misalnya? An-nakhlatu barizatun muttasilatun, bukan. An-nakhlatu apa misalnya? An-nakhlatu jamilatun. Baunya semriwing. Kemudian al-jamal. Al-jamal misalnya. Masya Allah, Tata langsung semangat ini. Apa, Pak Muslim apa lagi? Kemudian al-madrasatu. Tahu semua artinya? Kurma. Nakhlah ya, kurma. Kurma atau pohon kurma, boleh. Pohon kurma boleh, pohon kurma. Al-jamal, lu tahu al-jamal? Al-madrasah. Al-fil. Gajahlah kebersihannya. Al-thawb. Al-thu'ban. Baju. Al-thu'ban. Al-thu'ban. Ban? Bukan ban. Al-thu'ban, yang tahu al-thu'ban? Pulau. Orai, orai, orai. Al-thu'ban itu orai. Kemudian al-hidha. Sepatu. Al-khadim. B-A-B-U. Ya, itu al-khadim. B-A-B-U. PBB, Persatuan Biabiu-Biabiu. Nah, al-khadim itu penolong, pembantu ya bisa. Bedanya al-khadim dengan an-nasir, dengan al-munqidh. Ada al-munqidh, ada an-nasir, ada al-khadim. Khadim itu lebih dekat ke khidmat, jadi lebih ada niatan membantu, menolong, benar-benar. Abdi negara gitu. Khadim. Iya, abdi negara. Tapi abdi negara itu iya, abdi negara benar. Ya PNS-PNS itulah. Ya, tepatnya di samping itu. Calon-calon khodim, calon-calon itu pembantu negara. Masya Allah. Jadi ketika mereka nanti disuruh dinas, mereka hilang dari pandang kita. Bisa streaming. Iya benar, bisa streaming juga. Sip. Kemudian atau tadi selain khadim, nasir. Nasir ya penolong. Tapi nasir itu lebih umum daripada khadim. Khadim itu lebih ada apa? Pengkhidmatan, benar-benar dia penghadiran hati untuk membantu. Kalau nasir belum tentu. Ya enggak, nasir belum tentu. Nasir belum tentu apa? Belum tentu benar-benar dia pengen membantu, belum tentu, tapi bisa dia membantu, ya enggak? Misalnya anak, jadi nasir itu kadang juga, nasir itu bermakna dia membantu secara umum, apa apapun bentuk bantuan itu, orang yang membantu itu nasir namanya. Nah, adapun khadim itu lebih ke, ya ada persapan dan juga keistimroran, apa kontinuitas dia membantu, itu khadim. Berkhidmat itu kan, jadi membantu, tapi enggak sekedar sekali aja, enggak. Kalau sekali aja itu nasir namanya. Lebih tepatnya nasir. Tapi kalau misalnya lama membantunya gitu kan. Prosesnya lama gitu. Nah, itu khadim. Makanya yang namanya pembantu rumah tangga itu enggak boleh sehari doang kontraknya. Harus berlarut-larut. Kemudian ada juga munqidh. Kalau munqidh itu dia menolong dari keburukan, kesulitan. Itu munqidh. Misalnya tenggelam, misalnya ada orang tenggelam, kemudian dia berkata anqidhni, anqidhni, itu help me dari ketenggelaman ini, maka yang menolongnya za. Makanya menolongnya ini dia adalah munqidh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Mas? Hah? Firman. Hilman. Hilman siapa namanya? Hilman Zulfahmi. Dari mana, Mas? Oh, dari UNJ. Oke. Iya, baru saja kita mau selesai kajiannya. Ini 8 menit lagi ini. Gimana kok antum beres-beres halaman rumah? Antum malasan depanan-depanan. Ini si ini. Atau antum depan sini, ya. Nanti perlu gigi gini. Ya, masyaallah. Antum mau ikut di Romambu? Apa? Mau ke Romambu juga? Mau ikut kajian Romambu? Hah? Ini masa datang 8 menit sebelum. Antum kayaknya udah kecium ya bau ini dan kayak datangnya pas hari-hari. Gila ada baunya datang ya. Wah, Hilman ini. Anda belum kenal padahal. Langsung dibunuh. Gak apa bro, nyantai bro. Antum masya Allah, antum udah terlambat sekitar 50 menit. 50 menit terlambat, terus gak ada buku, pakai baju salah, dan juga dan hal-hal lain. Ya, masya Allah. Baru ya. Antum dari Bekasi, dari Bekasi. Bukan. Hah? Berarti antum main perosotan dulu berarti. Apa? Telat tadi. Telat ya. Oke oke, enggak apa-apa. Enggak apa, bro, enggak apa. Lain kali ya gitu aja lagi biar bisa. Biar bisa kita bully lagi. Biar ada bahannya. Ana udah bosan yang lain. Ana udah bosan sama Tata. Jadi alhamdulillah ada yang baru. Atau nanti ikut ke sana ya. Enggak, kalau di sana enggak dibully sih. Di sini aja. Tenang. Kayaknya nanti ada berapa nih porsinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, 11 ya mana. Gimana kok antum gak makan habis ini? Tata langsung ngambek, besok kan di sini. Udah, oke, oke. Oke, sekarang kita punya nakhla, punya madrasa, dan seterusnya. Oke, sekarang ana tunjukin satu-satu sesuai dengan urutan ini. Antum dengerin aja Mas Hilman. Satu-satu ya. Jadi an-nakhlah, kemudian al-jamal, dan seterusnya, oke? Okay? Antum jawab, masing-masing. Dari antum. An-nakhlah tu, tawilatu. Oke, okay, boleh. Kemudian? Al-jamalu kabiru. Kabir. Oke, okay, bagus. Kemudian? Al-suwabu. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Koribu. Kori. Kori. Santa. Kemudian? Al-filu itu mana kamu mudzakkar? Al-filu mukhatabun. Al-filu mukhatabun. Salah. Ngomongnya salah, bacanya salah. Al-filu mukhatabun. Mukhtabiun. Gimana dia bersembunyi, bro? Itu fil gede. Itu biar yang antinasir, Mas. Good. That's what I like. Jadi al-filu mukhtabirun artinya perasaan itu tersembunyi gitu kan. Iya enggak? Iya, al-filu mukhtabirun perasaan itu tersembunyi. Kalau rusak bahasa orang. Kemudian ats-tsaub. Ya, tata ats-tsaub pakaian. Ats-tsaub. Ats-tsaub. Masya Allah, tata antum ke konsentrasi. Aduh, gimana antum? Ayo. Ats-tsaubu pakaian, masya Allah enggak. Enggak ada yang menakjubkan di sini, enggak ada yang menakjubkan. Kenapa antum takjub dengan masya Allah? Pakai jumlah ismiyah. Sifatin apa? Ats-tsaub apa gitu? Ah, gitu. Ats-tsaubu jadidun, bagus gitu. Alhamdulillah. Kemudian ats-tsauban. Ulo ya. Ats-tsauban. Ya. Ats-tsauban Betawi. Ats-tsauban Betawi, hah? Apa tadi, Bun? Ats-tsaubanu. Ats-tsaubanun. Ular itu ular gitu. Apa aja? Awas itu. Ats-tsaubanu. Asbanu Naimun. Naimun bagus. Kemudian Ibnu Jaurin, ayo. Al-Hidha'u pakai ha. Al-Hidha'u dokhmatun. Salah dokhmatun, salah. Sorry. Benar. Oke, afwan. Iya benar, al-hidha'u dokhmatun, benar. Maafkan saya tata. Kemudian seminap. Siapa sih namanya ini? Rizki. Al-Khadimu. Al-Khadimu Darun. Al-Khadimu Darun itu rumah. Gimana? Hati-hati, ada yang berusaha menyesatkanmu. Al-Khadimu. Al-Khadimu jinnun misalnya. Khadam itu jin. Apa? Pembantu itu apa? Al-Khadimu. Al-Khadimu rizki misalnya, enggak apa-apa. Pembantu itu rizki. Enggak apa-apa, Bro. Kan antum nanti bakal ngepel rumah ini. Ayo. Al-Khadimu Jamilun. Jamilun, Masya Allah. Biasanya kalau orang-orang itu Al-Khadimatu Jamilatun. Ini Tanda tanya besar. Ada yang tidak wajar dari dirinya. Tata, sembuhkan. Oh dia. Ternyata Anum deskripsikan kata. Masya Allah. Oke, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Kita teruskan? Atau gimana? Oh, berarti alarmnya sudah ada. Alarmnya sudah ada itu. Kita lanjut ke halaman berikut yang tadrib atau tamrin yang keempat. Mayyiz al-jumal al-fi'liyah min al-jumal al-ismiyah wa ayyin al-mubtada wal-khobar wal-fi'l wal-fa'il fi ma ya'ti. Bedakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah dan tentukan mubtada dan khobar untuk jumlah ismiyah dan fi'il dan fa'il untuk jumlah fi'liyah. Ya, kita mulai dari pertama. Ma ma'na ra'id? Ada yang tahu ma'na ra'id? Tapi bagaimanapun, sekarang nggak perlu dimaknai juga. Yang terpenting antum harus, antum sudah tahu di bentuknya mubtada khobar atau fi'il fa'il sudah jelas sekali insya Allah. Nentuin aja. Dia pertama jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kemudian kalau ismiyah misalnya mana mubtadanya, mana khobarnya, kalau fi'liyah mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Kita mulai dari Pak Muslim ya, Pak Muslim. Al-ma'u ra'id. Jumlah ismiyah. Iya, mubtadanya mana? Mubtadanya al-ma. Kobarnya Ra'id. Alhamdulillah. Ya, Iman. Yas kutul jidar. Jumlatu fi'liyah. Iya. Terusin. Mana fi'ilnya? Yas kutu fi'il mudhari. Al jidaru isim. Fa'il. Oh, ya. Bagus. Al-Hasanta. Kemudian tiga. Al-Bardu Qorisun. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya Al-Bardu Kobarnya Qorisun. Ahsanta. Kemudian. Yashtaddul harru fis sayf. Bukan fis sayf, enggak fis sayf. Fis sayf. Jumlatul fi'liyah. Al jumlah al fi'liyah. Yashtaddu fi'il mudhari. Al harru fa'il. Iya. Fis sayf. Jar majrur. Jar. Iya. Kemudian. Jar al-falahu al-qutnah. Ya, al-jumlah al-fi'liyah. Dana isim fi'il madhi. Al-falam fa'il. Al-qutna maf'ul. Maf'ul bih, ahsanta. Kemudian imam. Yajuru ya? Yes. Yajuru tajiru bil baladi, fil baladi. Yajulut tajiru fil baladi. Yajulut ini yajulut enggak ada yajulut. Yajulu. Yajulu. Yajulu at-tajiru fil baladi. Fil baladi. Iya. Yajulu. Iya. Yajulu fil fil mudhari. Tajiru. Mudhari. Mudhari. At-tajir wahir fil baladi jar majrur. Ahsanta. Coba ini antum bisa? Mau? Mau coba? Kalau salah antum dikeluarin. Bisa ya? Yusrijul khadimu al-hisan. Nah, coba. Yusrijul khadimu. Heeh. Al khadimu son iso al-hisana. Hisana. Bukan al-hisanu. Ah. Yusrijul itu jumlah fi'li atau ismiyah? Mas Bro. Fi'li ya? Oke, coba satu persatu. Al-fi'li ya. Kemudian yusriju. Fi'il mudhari ya, oke. Kemudian al-khadim sebagai? Sebagai? Apa di sini? Fa'il, bagus. Al-hisana. Sebagai? Maf. Ulun bih, bagus, bagus, bagus, ahsan ta. Ayo tata, teruskan. Nih, nih, bingung langsung bingung nih. Mesti gitu dia, kalau lesur itu mesti gitu. Mesti gitu. Mesti gitu dia. Enggak, coba, ayo nomor berapa sekarang, ayo. 8. Oh, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Udah dipersiapin dari tadi ya? Dari itu gak masuk. Dipersiapin dari tadi. Dari awalnya nomor 7, maksudnya. Langsung worried dia, panik langsung. Panik langsung, nomor 8 di atas saya. Ya. Ayo, Tata. Ayo. Azujaju. Azujaju. Ah, azujaju. Jumlah ismiyah atau fi'liyah yo. Azujaju apa dia? Enggak perlu diartikan. Koco benggolo. Kaca. Zujaj juga kaca. Ini lagu India ini. Piar-piar kaca pecah. Ayo dong, come on. Kaca itu isim atau fi'il atau harf? Jumlah ini jumlah ismi atau fi'liyah ya dulu ya. Ayo, Tata. Jumlah ismi ya. Iya. Bagus. Tapi ana enggak suka style gaya antum. Jumlah. Udah lama memperlama pakai gaya lagi. Kayak paling bener aja jawabannya. Cepetan. Jumlah apa tadi? Jumlah ismiyah ya, terus. Azuja di sini sebagai I know isim, tapi sebagai khobar atau mubtada? Mubtada. Kalau misalnya maksur khobar. Nah, gitu dong. Bagus. Oke, kemudian taufiq. Taufiq puja. Ya. Taufiq mubtada khobar. Jumlah ismiyah berarti. Oke, kemudian Ibnu Jawrin. An-nawafizu mufattaha. An-nawafizu huwa mubtada wa mufattaha. Ahsanta, kemudian Sumenep. Ayo. Sumenep. Kiai Sumenep, Kiai Bangkalan. Ah. Tazdahimul madinatu bisukani. Tazdahimu. Tazdahimu madinatu bisukani. Ah, 10 doang bro, atum kayaknya enggak. Kayak antum enggak dapat. Antum sama Tata enggak dapat. Gimana nih? Pakai ini aja belum bisa nih kalau. Ayo yuk. Cari semua eh. Ayo, tazdahimul madinah tu bisukan. Tazdahimu. Pertama ini jumlah filiah atau ismiyah? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian tazdahimu ini fi'il atau isim atau? Fi'il. Kemudian al-madinah tu sebagai Arwin Peter Pan. Apa sih antum nih maunya? Kan tinggal sebagai apa? Hai, enggak usah berfilosofi tempat. Enggak usah. Sebagai fa'il, udah gitu yang kita inginkan. Tazdahimu fa'il, al-madinatu fa'il. Antum paham dong instruksi dari Anas sebelumnya, bro. Perhatikan yang teman-temannya juga, mereka bisa jawab. Ya, contoh, bertakdirlah pada teman-teman mereka walaupun mereka juga sedang dalam keadaan tersesat. Pak Muslim. Nih lihat Pak Muslim, bisa nih jawabnya. Antum perhatiin. Jangan perhatiin Tata, nanti salah bener kayak dia. Perhatiin Pak Muslim. Yanzilu al-matara min. Salah. Yanzilu al-mataru. Yanzilu al-mataru min as-sama. Jumlah fi'liyah. Ah, tuh benar. Kayak gitu, seperti itu. Ya, Yanzilu, Pak. Al-matara. Yanzilu fi'il al-matara. Fa'il min as-sama. Maf'ul bih. Jam. Karena ada salahnya cuma satu. Kemarin berapa harga DVD-nya, Pak? 50.000. Oh, 75 kan? Aduh. Di orang nih tahu ya. Oh, 75 Pak, kemarin berasnya 50.000 lho Pak. Aduh. Kembali semampunya ya. Silakan terserah Pak. Ketawa ini rusak. Rusak belum. Mau disibut dari bahan tuh ya. Oke, kalau gitu kita sudahi kajian ini. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Mr. siapa namanya? Hilman, antum mau ke